Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن أبي طلحة رضي الله عنه يشتكي pernah satu di antara ada satu putra dari Abu Talha radhiyallahu anhu meninggal sakit yashtaki yani yamrad. Ketika sakit, Fahara Abu Talha. Abu Talha keluar dari rumah dalam keadaan putranya sedang sakit. Faku begitu as-sabiyu, yaitu Fia. Ketika Abu Talha sedang di luar rumah, yang meninggallah as-sabi anak tersebut. Aku mau ngobrol. Masuk. Dalam raja Abu Talha ketika Abu Talha pulang qala ma fa'ala bini, apa yang dilakukan oleh anakku. Qala tu Sulaim wa hiya ummu sabi, berkata Ummu Sulaim dan beliau adalah ibu dari anak tersebut. Huwa asganu makan, dia lebih tenang dari sebelumnya. Kalau ubal yang pertama di sini menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Wa kana sabira. Ya, beliau wanita yang sabar. Ia tidak seperti kebanyakan ibu sabar ketika putranya meninggal. Dan bahkan nanti ya beliau bisa dengan kecerdasannya ia membuat sabar suaminya. Yang kedua, dari sini kata para ulama bolehnya at-tauriyah. Tauriyah, seorang mengucapkan satu kalimat dengan niatan tertentu tapi dipahami orang lain dengan mana yang lain yang berbeda dengan yang diniatkan oleh yang mengucapkan. Ummu Sulaim benar, si bayi ini askan makan, lebih tenang dari sebelumnya. Yang sebelumnya sakit, ya sekarang sudah meninggal, sudah tenang, sudah tidak merasakan sakit. Tapi yang dipahami Abu Talha tentunya sembuh. Iya, ada pun Muslim maksudnya dia telah meninggal. Qala wa qarrabat ilaihi al-asha fata'asha. Maka kemudian Muslim menyuguhkan makan malam untuk Abu Talha. Tsumma asaba minha. Ya, kemudian sebagaimana halnya suami istri, terjadi apa yang terjadi. Falamma faragha, ketika telah selesai, qalat, kata Ummu Sulaim dengan hikmahnya beliau, beliau menyatakan kepada suaminya, warus sabiyya, ya kuburkanlah anak, ya anak kita. Falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di waktu pagi, Abu Talha pun datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan berita tersebut. Faqala, kata Rasulullah SAW, arastum al-laylah, apakah tadi malam kalian arus? Qala na'am. Kata iya. Qala Allahumma barik lahuma, kata Rasulullah SAW, Allah, ya Allah berkahilah untuk keduanya, yakni untuk Ummu Sulaim dan Abu Talha. Fawaladat gulaman, dan lahirlah seorang putra. Abdullah bin Abi Talha. Faqala li Abu Talha, berkata kepada Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bawalah sampai kau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Anas. Anas bin Malik, anak tirinya, anak tiri Abu Talha. Wa ba'atha ma hum pertama bi tamarat. Dan beliau diutus untuk membawa bayi tersebut dengan beberapa korma bersamanya. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amahu syai', apakah bersama bayi ini ada yang lain, ada sesuatu? Qala na'am, iya, tamarat, beberapa korma. Fakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaqaha, Rasulullah pun kemudian mengambilnya dan mengunyahnya. Tsumma akhadha min fi, kemudian mengambil dari mulut beliau, fi yani fam, faja'alaha fi sabi, fi fami sabi, kemudian beliau menjadikannya, meletakkannya di mulut bayi tersebut. Tsumma hannakahu, kemudian mentahniknya, wa sammahu Abdullah, dan dinamailah dengan Abdullah, muttafaqun alaih. Ya, di sini yang menunjukkan tentang disyaratkannya tahnik. Tahnik yakni ya menjadikan yang pertama kali ya diberikan kepada bayi adalah korma yang telah dikunyah, dilembutkan. Para ulama kita menyatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah beliau, maka cukup yang mentahniknya itu adalah bapaknya atau ibunya, tidak perlu dimintakan tahnik kepada orang lain. Sebagaimana para sahabat tidak ada yang mentahnik membawa putranya datang ke Abu Bakar atau ke Umar atau ke Ali radhiyallahu anhu, ke Utsman bin Affan. Cukup ditahnik oleh orang tuanya, dikunyah kurma dengan lembut, kemudian diberikan di langit-langit si bayi ya, atau oleh ibunya atau opininya, family yang ada yang di situ. Yang kedua, ya di sini menunjukkan tentang keutamaan memberi nama anak dengan Abdullah. Ya, Abdullah, Abdurrahman adalah dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbul asma ila Allah, nama yang paling dicintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Muttafaqun alaih. Wa bi riwayat Bukhari, dan riwayat Bukhari qala Ibnu Uyainah wa qala rajulun minal ansar, berkata dari seorang ansar, fara'aitu tis'ata auladin, ya aku melihat 9 anak, kullahum qad qara'ul Qur'an, 9 anak ini semuanya telah membaca Qur'an, yang telah hafal Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-maulud, yakni dari anak turunan, dari putra-putra Abdullah yang dilahirkan tadi, yang lahir dengan juga didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan barakah Allahumma barik lahuma, ternyata mustajab, dikabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakah. Iya, anaknya Abu Talha Di antara bentuk barokahnya adalah ini. Lahir dari Abdullah ini khufal. 9 anak yang mereka adalah para pembaca Quran, para penghafal Quran. Ini barokah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah kita lanjutkan dalam Muslim. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.